Sanakah aku menjauhimu setelah ku tahu kau akan cintai ini, kau mencari semua jenis. Untungnya aku yang mengenalmu jenis. Untungnya aku